بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني الحمد لله Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita lagi di dalam tempat ini dengan keistiqamahan. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahalanya yang berlipat ganda. Sebagaimana kita sama-sama tahu bahwasanya duduk di majelis kebaikan itu pahalanya enggak mampu diuraikan. Dari besarnya pahala, dari besarnya pemberian, dari besarnya anugerah. Bahwa orang-orang yang diizinkan Allah bisa sampai kakinya, dirinya, hatinya di tempat ini, di tempat kebaikan-kebaikan lainnya, semua itu kebaikan yang dia dapat tidak mampu diuraikan dengan kata-kata. Pahala yang dia bawa gak mampu dijabarkan dengan kata-kata. Dari saking besarnya pahala yang ada di dalam hadirnya kita majelis ilmu. Satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita, man yuridillahu bi khair yufaqihuhu fiddin, jika Allah menginginkan kebaikan akan kepada seorang hambanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang lebih. Yufaqihuhu fiddin. Manal faqih, artinya faqih itu apa? Paham, ngerti sama agama. Selagi orang ilmu pengetahuan tentang agamanya bertambah, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala buat kita minim pengetahuan, enggak tahu tentang agama, padahal tiap kali kita datang ke tempat baik, kita dengar pahala tentang sholat, kewajibannya sholat, kewajibannya memelihara sholat, kita nih dengar. Tapi kita enggak ngerti-ngerti, berarti ada satu yang hilang, yang paling besar hilang itu apa? Kebaikan yang ada di dalam diri. Udahlah kebaikan hilang, berarti Allah belum menginginkan kebaikan untuk kita, itu yang jauh lebih hilang. Itu yang jauh lebih menyedihkan. Ada orang rela dirinya berada di dalam standar kebodohan. Artinya dia memilih, saya lebih baik gak perlu tahu tentang hukum. Saya gak perlu belajar tentang syariat. Dia memilih dengan ketidakfahamannya hidup. Maka ketahuilah, kamu sama saja menerima bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan terhadapmu. Karena Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dibimbing dan dituntun sama Allah menjadi orang yang lebih faham, lebih mengerti, lebih mau mengamalkan, lebih mau mengikutkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tahap pertama mau belajar, habis mau belajar mau mengamalkan. Bukan cuma mau belajar aja, karena banyak orang belajar tapi ngamalin kagak. Itulah masuk di dalam definisinya Al-Imam Shaffatuz Zubat yang katakan, katanya apa? Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasal. Kalau orang bodoh ibaratnya masuk neraka, kita enggak bingung. Tapi kalau orang berilmu masuk neraka, kita perlu bertanya, ada apa orang berilmu masuk neraka? Ternyata alasannya orang berilmu masuk neraka, dengan ilmunya dia tidak mengamalkan pengetahuan. Bahkan siksaan bagi mereka yang mengerti tapi tidak mau mengamalkan, apa? Seperti orang-orang yang menyembah patung berhala. Berarti kalau ada orang berilmu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, kebodohannya lebih bodoh daripada orang bodoh. Alhamdulillah bintang. Ada orang tahu ini racun, dia tahu ini racun, tapi dengan pengetahuannya dia tetap teledor dan lalai, dia tetap minum racun. Bodoh banget apa kagak? Mendingan orang yang gak tahu itu racun, kan begitu kiasannya. Tetapi dari sekian banyak orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu, itu jauh lebih banyak yang masuk neraka orang bodoh daripada orang berilmu yang masuk neraka gara-gara gak ngamalin ilmu. Jadi kalau kamu dikasih pilihan, kan ada orang bodoh nyaut gini nih, mendingan gak usah tahu daripada tahu. Karena orang tahu diseksanya lebih pedih daripada yang kagak tahu. Nah, mendingan kita gak tahu aja deh daripada tahu. Nah, ini salah satu omongan orang bodoh nih. Omongan orang bodoh mendingan kagak tahu daripada tahu. Ketahuilah, orang bodoh yang disiksa jumlahnya lebih banyak daripada orang berilmu yang disiksa gak ngamalin ilmunya. Jadi kamu mau ada di kubangan yang mana? Padahal ada pilihan ketiga, berilmu mengamalkan ilmu. Dan dia gak tanggung-tanggung. Derajatnya di mana? Derajatnya dengan para nabi, derajatnya dengan para orang-orang soleh, derajatnya dengan orang-orang wali min awliyaillah. Katanya bahkan derajatnya saking tingginya, tidak ada bedanya dia dengan nabi kecuali satu tingkatan saja. Kalau nabi nerima wahyu, dia kagak nerima wahyu. Artinya dia di surga satu level sama nabi. Gak tanggung-tanggung. Maka kalau ada orang pikirannya mengkompare antara dirinya dengan orang bodoh dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, maka ini jelas sekali kebodohan. Kan kudunya kita ngebandingin diri maunya sama siapa? Sama orang yang berilmu yang ngamalin ilmu, sama orang yang bersanding sama Nabi Muhammad SAW, sama orang yang dapat tempat tingkat yang tinggi di sana, bisa dekat sama orang-orang soleh dan lain sebagainya. Kita harus nanamin cita-cita itu di dalam hati kita, bukan masih ngomongin seputar mendingan gak tahu daripada tahu. Nih, mendingan gak tahu daripada tahu. Karena kalimat mendingan gak tahu daripada tahu, ini adalah kalimatnya orang yang lebih min aghba'il ubid. Orang bodoh di atas bodoh. Kalau orang bilang jahilnya murokab banget, bodohnya benar-benar banget bodoh gitu. Kenapa? Karena orang ini lebih memilih di dalam kebodohan daripada berusaha keluar dari gelapnya hidupnya orang-orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur sama Allah kalau sudah dituntun hadir di tempat baik, Allah masih mau selamatin kita. Sudahlah duduk di tempat yang baik, kita dikasih paham sama Allah tentang ilmu, berarti Allah menginginkan kita lagi kebaikan. Dan jika sudah kita dengarkan ilmu lalu kita mengamalkan ilmu, paket komplit, inilah kebaikan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul istima' wa husnul ittiba'. Bagus dengernya, juga bagus ngamalinnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kemarin kita belajar alhamdulillah tentang syarat sahnya sholat. Betul? Udah sampai 8 belum? Sampai nomor berapa? Sudah sampai 8? Ayo. Kemarin kita udah sampai situ, alhamdulillah kita sudah bahas semua tentang syarat sahnya sholat. Maka sekarang kita mau lanjut pembahasan tentang al-ahdath. Sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wal takhir wal ifada wal istifada wal hidda ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiga'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al latfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Fa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Radiyallahu anha wa ankum wa an sa'iril umma ajma'in. Al-ahdathu ithnan, asgharu wa akbar. Fal asgharu ma awjab al-wudu, wal akbaru ma awjab al-ghusla. Setelah kemarin kita membahas tentang syarat sahnya sholat yang 8, mudah-mudahan kita lebih memperhatikan lagi, memperhatikan bagaimana kita bermuamalah di dalam sholat, yang mana sholat itu punya syarat yang mengantarkan kita pada kesahannya. Jika ada dari salah satu 8 yang kita kerjakan, maka dipastikan sholatnya orang tersebut tidak sah, meskipun sudah baca bismillah, meskipun sudah takbiratul ihram, meskipun sudah niat, meskipun sudah ruku, meskipun sudah iktidal, meskipun sudah sujud, dan lain-lainnya. Tapi 8 ini ternyata menjadi salah satu faktor dari pekerjaan dia di dalam sholat, maka dipastikan sholatnya yang kelihatan sempurna itu berubah menjadi tidak sempurna. Kemarin kita udah bahas tentang suci dari 2 hadas, suci dari najis, di tubuhnya, di tempat sholatnya, kemudian juga di pakaiannya. Selanjutnya syarat sah sholat menutup aurat. Dan itu di situ juga udah kita terangkan tentang menutup aurat yang sepatutnya seperti apa. Kelanjutannya menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat juga sudah kita sampaikan, menghadap ke kiblat itu dengan ikhtiar terlebih dahulu. Cari dulu arah kiblatnya. Pastikan dulu kiblatnya di sini. Bukan mengandalkan sejadah yang dibentangkan. Kemarin saya pergi ke salah satu tempat, saya sholat di tempat umum. Biasanya kalau kita masuk ke musola, musola di tempat umum itu pasti punya mihrab. Ibu punya mihrab ya? Mihrab Allah Muhammad, dan kirinya Allah Muhammad. Menandakan berarti orang kalau sholat kadangnya kesana semua gitu. Oke, gak lama saya mau takbir, saya lihat garis. Ada garis yang diplester sama pihak musola. Diplesterin miring, miring sekali. Ini mihrabnya di sana, tapi garisnya miring begini. Saya perhatiin, mihrab di sana, garisnya begini. Ini kenapa ada garisnya di sini kayak gini? Panjang dari ujung sampai ujung. Betul ya? Ada 3 orang sholat di situ, di tempat yang sama. Akhirnya saya keluarin handphone saya. Saya ngetes ke arah kiblat yang betul itu yang mana? Yang arahnya ke mihrab atau yang arahnya yang digarisin sama pihak bertanggung musol. Ternyata begitu saya buka, yang digarisin itulah arahnya kiblat. Mihrabnya di sini, arah kiblatnya ke sana. Coba. Dan 3 orang yang sholat itu ngarahnya ke sana semua, bukan ngarah ke garis yang saya temukan tadi. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan, berapa banyak orang yang sholat cuma mengandalkan, oh Ka'bahnya, temboknya di sana, oh Allah Muhammadnya di sana, oh mihrabnya di sana. Padahal ternyata di dalam kiblat ada miring kanan atau miring kiri dan seterusnya. Dan itu menjadi perhatian. Sholat madhab mihrab, ternyata mihrabnya bukan Ka'bah yang dimestikan kiblatnya. Gak diterima sholatnya. Gak diterima sholatnya. Saya bilang sama orang yang 3 orang yang sholat itu yang lurus, bu, kiblatnya bukan ke sana, kiblatnya di garis ini nih, batasnya di mana tempat garis yang mereka bikin untuk softnya sholat. Oh, ibu-ibu punya, oh doang. Ada yang batal, ada yang enggak, wah kata. Dan intinya, saya menyadari bahwa ternyata orang yang salah mungkin di dalam sholat dengan mengandalkan mihrab, cuman melihat mihrab doang, itu banyak banget pastinya. Itu banyak banget. Ya, dan di sini kita belajar untuk lebih ikhtiar, menjaga-jaga. Sekalipun kita datang ke tempat sholat yang di situ musola yang dibuat oleh pihak-pihak pengelola, entah itu di mall, entah itu di mana, kita tetap punya kewajiban serupa mencari pasti apakah arah kiblatnya ke situ atau tidak. Pasti ini Bu, kiblatnya ke situ atau tidak. Jadi bukan kita nentuin di mana Allah Muhammad, atau bukan kita ngelihat di mana itu mihrabnya atau sejadahnya di mana dibentang. Jangan mudah percaya karena ternyata yang salah dari hal-hal tersebut banyak banget. Ya, biar kita jaga, jangan sampai kita sholat tapi ternyata sholat kita gak diterima hanya karena keteledoran yang datangnya dari diri kita sendiri. Ya, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat, ingat sholat pastiin udah masuk waktu, bukan pakai feeling kayaknya udah asar. Itu kan mungkin di zaman kita sekarang, alhamdulillah setiap orang biarpun gak punya jam tangan punya handphone. Kayaknya hampir gak ada orang gak punya handphone, hampir gak ada. Ya, nah di handphone ada waktu yang menentukan kita ini sudah masuknya waktu sholat atau belum. Nah itu dicari, dipastikan. Jangan sholat berdasarkan feeling, perasaan udah zuhur tadi atau perasaan udah azan asar, perasaan tadi udah maghrib, enggak, tapi dengan yakin waktu sudah masuk maka baru boleh kita mengerjakan sholat. Kemudian selanjutnya yaitu mengerti yang mana aja fardunya sholat. Contoh, takbiratul ihram, baca fatihah, rukuk, sujud, iktidal, kita tahu nih ini fardunya, niat udah paham. Jangan sampai terbalik, yang fardu dikilat sun. Nah, karena kalau ada orang ngilah kebalik, nah ini sholatnya jadi gak sah. Tapi kalau ngilah yang kebaliknya, yang sunnah dikilat fardu, nah ini boleh. Contoh, ada orang sholat baca surat pendek, dikira surat pendek itu wajib. Boleh gak? Boleh, gak batal sholatnya. Kapan jadinya batal? Kalau dia sibuk baca surat pendek, sementara imamnya sudah ruku, imamnya sudah sujud, dia masih repot aja baca surat pendek karena ketidaktahuannya dia bahwa ini adalah sunnah, malah justru dia meninggalkan wajib yaitu ittiba'il imam, ikutin gerakan imam. Bahkan yang fatihah aja kalau kita terlambat, kita kan disuruh ngikutin imam, betul nggak? Nah, apalagi ini orang sibuknya di surat-surat pendek, sibuk di surat pendek karena mengira ternyata surat pendek ini wajib. Kalau cuma untuk keyakinan sendiri dan dia tahu empat hukumnya nggak masalah, baca-baca dia di mana sholat, insyaallah nggak tinggalin surat pendek, bagus buat dia. Insyaallah aleha nggak tinggalin surat pendek karena dia menganggap bahwa surat pendek adalah suatu keharusan. Akan tetapi kalau dia sholatnya ternyata dengan kebodohan dia gak ngerti, berjamaah, imamnya sudah rukuk, bahkan sudah sujud, dia masih sibuk karena menganggap dirinya belum selesai. Itu hakikatnya, ya. Di situ bagian-bagian yang harus kamu pahamin. Kemudian selanjutnya tidak meyakini. Salah satu tadi udah kita bahas. Yang ke-8, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Segala perkara yang membatalkan sholat kita udah paham. Kita akan bahas. Bukan kita udah paham, kita akan bahas bahwa perkara-perkara yang membatalkan sholat, diantaranya di awal kita bahas antara hal-hal yang membatalkan wudhu, al-kharij min hadis sabilain, keluar dari dua jalan. Nah, di sini kita mau bahas lebih mendetail tentang hadas. Pada umumnya hadas ini ada karena sesuatu yang keluar dari dua jalan itu. Dan hadas itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Maka di sini al-ahdats itsna, katanya hadas itu ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar? Perbedaannya adalah kalau hadas kecil hanya diwajibkan wudu, adapun hadas besar diwajibkan mandi. Jadi kalau ada dari kita yang ngerjain perkara hadas kecil, maka kita disuruhnya wudu. Tetapi kalau yang terjadi ternyata mengantarkan kita pada hadas besar, berarti yang wajib bukan wudu tapi mandi. Lebih besar kan kewajibannya, bukan cuma wudu. Baik. Hadas biasanya itu secara bahasa kalau terjadi apa sih yang berlaku, maka kesucian kita berhenti. Jika itu ada datang, kesucian kita berhenti. Contoh, keluar kencing. Ada bukan itu? Keluar sesuatu kan? Tapi dia masuk kategori hadas kecil. Waktu dia keluar, kamu yang tadinya suci, boleh nyentuh Quran, boleh sholat, itu yang dimaksud suci. Kamu boleh nyentuh Quran, boleh sholat. Maka seketika karena kencing, kamu tak boleh lagi menyentuh Quran dan gak bisa lagi sholat. Toharahnya berhenti di situ. Selesai. Berarti kamu waktu sucinya durasinya kelar. Kalau yang keluar contohnya hadas kecil. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tergolong hadas kecil. Kapan dia disebut hadas besar? Kalau dia keluarnya mani, awil haid au nifas. Keluar mani maka wajibnya bukan wudu tapi wajibnya mandi. Selanjutnya keluar darah haid, maka selama kamu dalam posisi darah haid terus mengalir, selama itu pula kamu tidak berada dalam keadaan suci. Kamu enggak bisa wudu. Kamu enggak bisa kerjain apapun perbuatan walaupun kamu wudu di tengah-tengahnya, kamu bukan berarti bisa nyentuh Quran. Enggak juga bisa bisa sholat, enggak juga diperbolehkan baca Quran. Nah, contoh hal kecil yang mau dilurusin. Pada saat kamu hadas besar, min sababil janab, gara-gara sebab junub. Waktu kamu sebab junub, aduh, udah malam, malas mandi. Udah deh, mau jelang subuh aja baru mandi. Misalnya gini, mau jelang subuh baru mandi. Boleh gak tuh? Boleh, kata ulama, bukan gak boleh. Tapi ada ketentuan yang harus dilakukan. Salah satunya, agar kamu tidak dilaknat oleh bumi, kamu harus wudu. Ustazah, kenapa dilaknat? Karena kamu tuh hadas. Hadasnya bukan karena min jibillah, bukan dari Allah. Hadasnya karena perbuatan kamu. Ya, beda. Kalau darah haid, darah nifas, itu udah dari sananya Allah yang keluarin. Kamu gak mungkin dilaknat bumi. Yang ada sepanjang kamu haid, sepanjang kamu nifas, kamu bisa dapat pahala. Itu kelebihannya perempuan. Tapi kalau karena keluarnya mani, itu kamu yang buat. Itu kamu yang kerjain. Maka kalau kamu sengaja menunda-nundanya, maka di situ kamu berdosa. Seperti orang yang haid menunda-nunda mandi hadasnya. Seperti orang yang nifas menunda-nunda mandi hadasnya. Selama penundaan itu, jika dilakukan dengan sengaja, bukan karena faktor darahnya masih keluar, maka selama itu bumi melaknat. Bumi laknat. Nah, ini ulama ngajarin kita biar kita gak berdosa lagi tidur, gak dilaknat bumi. Serem kan lagi tidur dilaknat bumi. Atau habis ngelakuin junub, makan. Misalnya masak di dapur, tanggung kan bentar lagi misalnya umpamanya baru mandi. Nah itu bagaimana tuh biar kita gak dilaknat? Maka ulama ngajarinnya ambil wudu. Ngambil wudu itu gak bikin kamu boleh nyentuh Quran. Ngambil wudu itu gak bikin kamu jadi boleh ngaji Quran. Ngambil wudu itu gak bikin kamu jadi boleh sholat. Kenapa? Karena masih ada hadas besar yang belum kamu angkat. Yaitu yang bisa diangkat hanya dengan mandi. Paham sampai di sini? Hadas kecil, segala sesuatu yang keluar minum, termasuk diantaranya itu angin. Perut gak enak, blok blok blok blok blok. Perutnya gak enak, keluar angin terus. Gimana nih? Itu keluar angin. Batal gak? Batal. Biar kita angin. Iya, angin yang keluar. Walau ring. Walaupun yang keluar bukannya kotoran. Ada orang gak sengaja nenggak ketelen apa? Berlian. Keluar lagi kalian. Keluar. Gak pakai najis. Gak ada najis di dalam. Tapi maupun berniat sekalipun yang keluar, dia batal. Atau yang keluar berlian ibarat, ente batal. Gitu. Itu hadar yang mana jika dia datang, ya, maka semua yang kamu tadinya ibaratnya suci menjadi tidak suci. Perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa orang menganggap enggak punya wudu itu enggak apa. Enggak punya wudu boleh baca Quran. Enggak punya wudu juga enggak apa-apa nyentuh Quran sebagaimana beberapa pahamnya aliran-aliran lain. Maka bagaimana menyikapi ini menurut pahamnya kita ataupun mazhabnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan kita enggak boleh nyentuh Quran bidunil wudu. Jelas. Tidak boleh nyentuh Quran tanpa wudu. Atau kalau kamu dalam keadaan hadas, maka kamu harus segera meletakkan Quran di tempat. Dan contohnya lagi ngaji, bismillahirrahmanirrahim atau keluar angin. Enggak bisa dikontrol lagi anginnya keluar. Gimana? Bukan dibanting Qurannya. Taruh, tutup, buru-buru taruh di tempatnya. Sudah batal. Boleh lagi diambil? Enggak. Atau boleh lagi disentuh sebagaimana beberapa orang paham? Enggak. Ini menurut halal muktamad Imam Syafi'i. Kita enggak ngomongin yang lain. Enggak ngomongin yang lain. Imam Syafi'i bilang enggak boleh. Karena mengikuti apa yang Allah firmankan, la yamassuhu illal mutahharu. Enggak boleh ada orang yang nyentuh Quran kecuali orang-orang suci. Nah, tadi kalau kita ngebalikin hadas tadi berarti yang suci putus kan? Orang yang kalau gara-gara datangnya hadas kecil atau hadas besar sucinya putus. Berarti di sini boleh enggak orang yang putus kesuciannya itu menyentuh Quran? Enggak boleh. Tapi baca Quran, kalau gara-gara itu datangnya kamu hadasnya kecil, saya lagi baca Quran di tengah-tengah baca misalnya surat Yasin tahu-tahu batal. Itu Qurannya ditaruh, kebetulan hafal, wudu mah batal. Tapi hafal Yasin, tinggal kelanjut, boleh gak? Boleh. Tapi kalau ternyata itu adalah sebabnya yang mengantarkan kamu mati besar, hadas besar yang perlu diangkat, walaupun Yasin yang kamu baca, maka seketika terhenti di tempat. Gak boleh kamu baca. Terhenti di tempat, jangan dibaca. Hadas besar, hadas kecil. Nah, di sini perlu kita perhatikan baik-baik, dijaga karena kemurnian ibadah. Ini bukan tentang kita, siapa kita. Tapi bahwa ibadah ini ada tuntunannya, bahwa orang yang mengerjakan ibadah dibutuhkan kesucian diri. Kenapa dibutuhkan kesucian diri? Apa kita najis? Bukan. Apa kita kotor? Bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi ingin memuliakan ibadahnya yang kita buat. Jadi kalau ada orang ngomong, Al-Quran itu gak perlu nyentuhnya pakai wudu. Apa yang kamu rasa? Seolah Quran itu gak agung ya? Quran itu sama ya? Berarti kayak buku-buku yang lainnya ya? Berarti yang ngarang buku-buku itu orang-orang biasa, kalau itu dijajarin antara buku itu dengan Quran, sama aja hukumnya. Apa segitu murahnya Quran? Bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa kalau menurut Imam Syafi'i itu dijadikan sebuah landasan. Oh, enggak apa-apa, sentuh aja. Karena kita ini semuanya suci. Dan ini bukan najis. Yang najis itu orang kah? Orang kafir, kalau menurut sebagian pahamnya mereka. Enggak gitu yang dimaksud. Tujuan kenapa perlunya kita untuk berwudu, bersuci diantaranya salah satunya itu adalah agar kita ini bisa memaknai ibadah itu dengan sesungguhnya, dengan penuh keagungan dan kemuliaan. Enggak kita samain ya berdoa biasa dengan kita berwudu lalu sholat munajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita juga harus tahu bahwa ternyata di dalam wudu yang kita kerjakan itu tiap basuhan yang mengalir dari wajah, dari tangan, semua itu mengalir pula kotoran-kotoran dosa yang ada di dalam diri kita. Orang yang wudu waktu membasuh wajahnya neteskan aliran air. Banyak aliran air itu menetes, ikutlah dosa matanya. ikut juga dosa apa? Dosa mulutnya. Lagi dia kumur-kumur, keluar semua dosa-dosa mulutnya. Lagi dia bersihkan telinga, keluar pula dosa-dosa telinganya. Lagi dia bersihkan, lagi dia basuh kakinya, keluar pula dosa-dosa kakinya. Ya Allah. Apa yang Nabi kasih perumpamaan? Kalau kiranya di depan rumah kalian, Nabi tanya sama siapa? Ada yang depan pintunya ngalir air sungai. Depan pintu rumah kamu sungai ngalir. Maka kamu mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kira-kira di badan kamu ada dagingnya apa enggak? Hari 5 kali mandi ke Nabi. Dia buka pintu, nyebur. Mandi, bangun lagi. Mandi lagi, nyebur lagi. Kata Nabi, kira-kira orang yang sehari nyeburin badannya begitu, ada dagingnya apa enggak? Lah, katanya sahabat bilang, enggak ada ya Rasulullah. Nah, itulah perumpamaan orang yang sehari sholat 5 kali. Orang yang sehari sholat 5 kali, dia berwudu, dia sholat, semua dosa-dosanya dilunturin sama Allah. Artinya, kalau kita umpamanya daki-dakinya kita tuh dari dosa, semuanya itu dihilangkan Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebabnya kita wudu dan sholat. Jadi itu dijaga dari Allah ya, tentang hadas ini jangan sampai kita menyepelekannya, ngegampangin, nyantain, nyepelekin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua biar bisa ngerti, oh ya, jagain hadas, hadas perkara hadas yang membatalin kita punya taharah, kita punya kesucian. Yang batal wudunya tinggal wudu lagi. Adapun yang gara-gara mandi, wajib mandi. Kalau bisa disegerakan sesegera mungkin. Kalau darah haidnya sudah berhenti, segera dia mandi. Kalau urusan dengan junubnya sudah selesai, segera pula dia mandi. Jangan menunda-nunda kebaikan sebisa mungkin. Baik, kemudian selanjutnya. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Aurat ar-rajul mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrah wal rukbah. Wa auratul hurra fi shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanib jami'ul badan wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrati war rukbah. Kita mau belajar sekarang batas aurat. Subhanallah. Terkadang banyak dari kita mendebat. Aurat itu yang benar ya mana? Aurat perempuan itu batasnya sampai mana? Nah, di sini kita mau tahu auratnya orang itu gimana? Katanya ada 4. Aurat itu artinya apa? Kata beberapa ulama secara bahasa, aurat itu artinya negus, kekurangan. Berarti kalau ada orang menampakkan auratnya, secara bahasa berarti dia sedang menampakkan kekurangannya. Ada orang tunjukin rambutnya di depan aja nih, di depan orang yang bukan mahram, berarti aurat kan itu yang sedang dilihat. Berarti dia sedang menampakkan keindahannya atau kekurangannya? Kekurangan. Bukan cantiknya, bukan bagusnya. Ada orang punya badan cakep banget dengan lekukannya. Dia pertontonkan tubuh indahnya itu, bahasanya tubuh indah kalau menurut mereka. Dia tunjukkan tubuh indahnya itu kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Hakikatnya yang dia tunjukkan apa? Kekurangannya. Cacatnya dia, aibnya dia. Aurat itu aib yang perlu ditutup, kekurangan. Jadi di sini kita paham kalau dari segi bahasa aurat itu ternyata kekurangan, kamu udah dapetin satu pemahaman bahwa kenapa alasannya aurat itu perlu ditutup, karena itu dianggap sebagai kekurangan yang harus kamu jaga. Itu dari segi bahasa. Ada yang dimaksud dari segi bahasa. Maka aurat punya batasannya berbeda-beda, Madri. Tapi kita mau bahas tentang apa yang diajarkan oleh Sahibul Muhallif di dalam kitab ini. Al-aurat Menurut syariat, aurat itu apa yang wajib kamu tutup? Aurat itu apa? Kalau dari segi syariat, aurat itu adalah sesuatu yang wajib kamu tutupi sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah diterangkan oleh beberapa pakar fikih. Perempuan auratnya ini, perempuan auratnya itu, laki-laki auratnya ini. Menurut beberapa pakar fikih. Kenapa kok menurut beberapa pakarnya orang-orang fikih? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i enggak sama dengan menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Enggak sama dengan beberapa mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi di sini kita harus paham tujuannya apa, kita ngerti. Jadi kalau kamu umroh, ngelihat orang dari belahan dunia lain sholat dengan posisi kakinya kelihatan. Kalau kita sholatnya kaki kelihatan, kamu nggak pelangak pelongo. Ih, orang sholatnya nggak sah. Nggak langsung menjadi sholatnya orang itu nggak sah. Ada orang Pakistan sholat nggak kayak kita pada umumnya, bahkan terkadang sebagian dari mereka telinganya kelihatan. Ternyata telinga itu menurut mazhabnya imamnya mereka, telinga itu bagian dari wajah menurut mazhabnya imam mereka, tidak sama kita. Imam Syafi'i mengatakan wajah itu definisinya dari tumbuh rambut di depan sampai tumbuh jenggot di depan. Berarti dari ujung sini sampai dagu. Adapun lebarnya, definisinya wajah keterangan menurut Imam Syafi'i minal udhuni ilal udhun. Dari ujung telinga sini sampai sini. Itu definisinya wajah menurut Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau mereka enggak, dagu dibuka, perhatiin sholatnya mereka. Iya, pakai kerudungnya dari sini. Bagian lehernya kelihatan. Nah, ini ada, bukan untuk kamu compare. Ini ya. Oh, berarti kalau saya sholat, ini saya begini, karena imam itu bilang gak apa-apa. Bukan untuk itu pelajaran ini ada. Tapi untuk kamu menjadi orang bijak saat menghadapi orang yang berbeda mazhab. Karena ajaran Rasulullah itu semuanya rahmat. Kalau kata Habib Umar bilang, kenapa di dunia ini ada perbedaan mazhab? Yang satu sholat tangannya lurus, yang satu sholat tangannya didekap, misalnya gitu ya. Ada lagi yang satu sholat dengan rambutnya apa telinganya kelihatan. Yang satu sholat ada yang kakinya, misalnya. Kenapa ada orang yang berbagai macam di belahan dunia manapun dengan segenap perbedaan yang mereka hadapi? Itu kenapa bisa terjadi? Padahal kan kalau Allah mau, semua orang serentak aja satu. Kenapa harus ada perbedaan? Maka katanya Habib Umar bilang dengan bijaksananya, Allah menjadikan ikhtilafnya umat Nabi Muhammad itu rahmat. Ikhtilafnya itu, perbedaannya itu rahmat. Jadi kalau ada orang berbeda tapi berantem, itu bukan rahmat. Tujuan perbedaan itu rahmat. Untuk apa maksudnya rahmatnya Allah kepada segenap umatnya Nabi Muhammad? Artinya dengan adanya perbedaan itu, di sini orang sholat ngerjain sunnah Nabi begini, di sana orang sholat ngerjain sunnah Nabi begitu. Di sini orang sholat dengan tata cara sholatnya Nabi begini, di sini orang sholat dengan tata cara sholatnya Nabi begitu. Dimanapun kamu temukan di muka bumi ini, kata Habib Umar, orang ngerjain semua perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka yang menganggap sholat tangannya lurus, punya dalil. Dalilnya thiqah, kuat, bukan gak kuat. Seperti orang yang tadi, imam-imam itu menganggap bahwa sholat kakinya perempuan kelihatan, mereka punya dalilnya thiqah. Kok kita gak nemu dalilnya? Karena kita gak belajar di sana. Tapi dalilnya mereka kuat, bukan tidak kuat. Saya ngomongin 4 mazhab ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Saya ngomongin 4 enggak di luar itu. Yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Kan kita nemu begitu ya. Yang satu ada pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Bagaimana tuh menyikapinya? Nah, ini nih ikhtilafur rahmah. Ini bukan harus dijadikan perdebatan, tapi di sini adanya rahmat. Berarti di sana ada orang kerjain perbuatan sholatnya sebagaimana dulu Nabi kerjain di waktu itu tidak dengan kunut. Ada hadisnya, ya. Di sini kita ngerjainnya pakai kunut, ngikutin yang Nabi sholatnya pakai kunut. Simpel itu sebetulnya. Jadi bukan untuk didebatin, ih kok sholatnya gak pakai kunut sih? Gimana sih? Nah, kamu diajarin. Kalau ketemu orang yang sholatnya gak pakai kunut, kamu bukan harus sholat di belakang dia. Kan diajarin caranya, karena kamu bukan satu jalan sama dia. Dia punya pintunya, kamu punya pintu kamu. Jadi gitu, tujuannya bukan buat didebatin. Iko si ini sholatnya apa? Misalnya kita nemuin pemain kunut sama, oh kok dia sholatnya nggak pakai basmalah? Basmalahnya kok nggak terang-terangan? Dia langsung bacanya Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahnya mana? Gitu. Bismillah. Oh ini bisa jadi madhabnya apa? Gitu. Berarti kalau misalnya sama mereka itu kita berjamaah di belakang dia, enggak. Yang sering terjadi di kita ini orang setengah ngerti jadi imam. Mohon maaf. Kita sholat di mana? Misalnya contohnya di mall. Kamu, kita seringnya pergi ke mall, aja di mall. Masuk waktu maghrib, mau sholat nih. Kalau saya biasanya gimana kalau mau berjamaah sama mereka, tungguin dulu imamnya baca bismillah kan? Imamnya gak baca bismillah, saya milih gak belakang sholat di belakang dia. Imamnya baca bismillah, saya sholat di belakang dia. Tuh usana, kan itu sah juga. Sah, kalau saya tahu betul imamnya siapa. Tapi kalau saya gak tahu imamnya siapa, hanya orang yang cuma datang ke mall juga belanja atau jadi imam dengan memimpin kayak gitu, saya memilih tidak sholat di belakang. Kenapa? Kalau saya gak tahu dia baca bismillahirrahmanirrahimnya kagak. Makanya kalau baru ngerti sedikit, contoh orang-orang kita ini baru pulang sebentar dari Mekah, baru pulang sebentar dari Madinah, bukan belajar lagi, cuma umroh doang. Bukan belajar dia pulang dari Mekah Madinahnya, dia umroh doang. Umroh melihat di haram sholatnya gak pakai bismillah. Jadi dia ikutlah sholat di sini nggak pakai bismillah, orang di haram aja nggak pakai bismillah, nah begitu ya. Nah itu adalah orang yang tidak bijaksana menyikapi satu lingkungan. Waktu Hubaba Nur datang beberapa tahun yang lalu, Hubaba datang ke sini nggak sendirian, beliau bawa salah satu orang dari Amerika. Kalau kalian masih ingat namanya Ustazah Muna Al apa Zanggalia. Oh yang namanya Ustazah Muna, dia tinggal di Amerika. Waktu kita mau sholat bareng sama Hubaba, dia gak sholat nih kebetulan. Dia sholatnya terlambat. Saat itu saya belum sholat, ceritanya. Pas saya tahu dia mau sholat, saya bilang, saya mau ikutan sholat. Dia bilang, enggak, jangan ikut sholat bareng saya. Ana Malik, saya Malik. Wa anti syakim. Ini benar orang begini, hada ilim orang begini. Bukan ente maliki, datang ke masjid mana aja, sholat ala maliki. Ini namanya orang setengah ngerti. Kalau orang ngerti, dia bilangin, jangan sholat di belakang anak, ada di maliki, ente syafi'i. Akhirnya nanti bakal jadi persepsi yang berbeda, bayangannya dia. Ini benar. Saya sering ngulangin, dulu waktu imam haram datang kunjungan ke Indonesia, siapa? Imam Sudais. Imam Sudais datang ke Indonesia, mimpin sholat di Istiqlal. Imam Sudais kalau di haram, Alhamdulillahirrabbilalamin, di haram. Datang ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, itu ngerti. Kenapa saya bilang ngerti? Dia ngerti, dia lagi di wilayahnya Imam Syafi'i. Bukan bawa madhabnya ke sini. Jadi disinilah pentingnya. maksudnya memahami ilmu dengan kaidahnya dan dengan pahamnya bahwa ilmu itu rahmat, bukan dengan datang itu menyalahkan orang lain atau kamu datang dengan petang-petang merasa bacaan kita benar, kerjaan kita benar, yang lain salah. Jadi kalau nyikapin perbedaan itu kayak gitu. Begitu pula dengan aurat. Ya, aurat di sini empat katanya dibilang. Auratur rajul mutlaqan. Auratnya orang laki secara mutlak. Ini yang kita bicara dalam waktu sholat. Auratnya orang laki di waktu sholat. Atau di hadapan, ya, tidak di hadapan perempuan atau laki-laki. Dan juga ikut hukumnya budak. Hukumnya orang laki, auratnya laki-laki sama hukumnya amah. Budak di sini. Wal auratu wal amatu fi shalah. Hukumnya auratnya orang laki dan budak. Hukumnya budak, budak perempuan di dalam yang bukan mahram di dalam sholat. Apa tuh batasannya? Antara pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Berarti kalau orang laki nih, ini aurat yang wajib. Ada yang sholat krisis baju. Contoh, ada yang sholat krisis baju, punya tapi belaga nggak punya. Bukannya nggak ada tapi belaga nggak ada. Mau gaya-gayaan, sholat gayanya jalan ke mall. Ya, misalnya mau gaya-gayaan, sholat baju santai. Kita kalau nemu yang kayak gini, ibu-ibu di rumah ada anak, ada suami, biasakan mereka kalau mau sholat itu punya pakaian sholat. Pokok yang rapi. Kamu kondangan aja rapi. Bilang, kamu kalau mau ngantor, baju kamu apa? Kamu kalau mau kondangan, kamu anggap anaknya gak ngantor, anaknya kondangan. Kayaknya semua orang pasti kondangan dong. Kalau kondangan bajunya apa? Rapi gak? Kamu mau ngadep siapa? Kamu mau ngadep orang doang? Orang. Bukan yang ciptain kamu. Bukan yang ngasih kamu rezeki. Bukan yang ngasih kamu makan. Bukan yang ngasih kamu nafas. Kamu mau ngadepin orang yang barangkali orang itu gak nolongin kamu sama sekali. Kamu cuma diundang, tapi kamu menghargai undangan. Sampai bajunya rapi banget. Lah ini mau menghadap Allah. Kamu bukan mau menghadap sembarang orang. Minimal kalau kamu bukan tipe suaminya atau anak-anaknya, bukan tipe yang sarungan kayak anak pondok, minimal kalau sholat tuh pakai sarung. Minimal kalau sholat tuh pakai koko. Kamu emang orang modern, gaya pakai celana jeans, nggak apa-apa, nggak dosa kalau laki-laki begitu. Apalagi kita tahu sekarang auratnya dia cuma dari pusar sampai dengkul. Ini peci aja kagak dipakai. Kamu ngadep siapa? Ajarkan anak-anak kita dari kecil. Mau sholat, ini baju sholat kamu. Ini kokoknya, ini sarungnya, ayo sholat. Ini pecinya, ayo sholat. Kalau yang dari kecil diminta begitu, biasakan pula. Kalau ada yang bisa bilangin suaminya pelan-pelan, siapin nih baju sholatnya. Bukan dandannya waktu mau Jumatan doang. Jumatan baru pakai koko, itu juga kalau. Padahal Nabi udah bilang, perbedaan umat Islam dengan siapa? Dengan orang-orang munafik. Itu apa? Halalisme. Kopiah. Ini sholat kagak pakai kopi. Anta tersyabah biman. Kamu nih ikutin siapa jadi sholat ini? Biarpun auratnya adalah batasnya dari pusar sampai dengkul, tapi kan kiranya kalau kita nemu ada orang sholat, katakan pakai kaos kutang doang. Pantas kagak? Kata Allah, gak pantas. Sholat, dapat. Karena pakaian itu nggak mungkin kamu pakai kalau kamu ketemu orang penting. Kalau kamu ketemu orang formal, kamu nggak mungkin pakai kaos tangan pendek begitu aja. Kalau kamu ketemu sama orang formal, kamu nggak mungkin pakai celana pendek begitu aja. Kamu begitu kalau kamu lagi jalan di pinggir pantai. Kamu begitu kalau kamu lagi jalan, mandangin mal-mal indah loh, yang di mata kamu indah. Tapi kalau kamu datang kondangan, pernah nemu orang kondangan, ibaratnya celana ini, celana pantai gitu, baju santai gitu, pernah nemu orang gitu, gak ada. Bayangkan, kamu bukan menghadapi sembarang orang, kamu menghadapi Allah. Nah ini nih, ibu kan perempuan, berarti kan pengaruhin anak lakinya dan juga pengaruhi suaminya. Beliin hadiah baju koko, pakai apa? Kalau sholat kan hadiah pahalanya buat saya. Ya sholat dipakai ya, gantungin aja baju kokonya. Tinggal mau sholat mau dipakai susah banget. Tinggal dikancingin, cuma tiba nggak makan waktu lama. Tapi kamu dapat pahalanya beda. Kasih tahu orang, pahalanya beda. Orang yang sholat mengikuti tasyabbuh bin Nabi dengan pakaian sama orang sholat, tapi bajunya begitu aja, jangan kira pahalanya sama. Pahalanya gak sama. Jadi pengaruhin anak lakinya, pengaruhin suaminya, pelan-pelan, sarung. Mau pakai celana di dalamnya gak apa-apa, pakaiin sarung luarnya, baju kokonya dipakai, biar sempurna gitu, enak kelihatnya. Kamu gak bisa kokoan, gak bisa sarungan tiap hari, minimal 5 kali di waktu kamu menghadap Allah, pakailah pakaian yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kemudian selanjutnya aurat perempuan. Merdeka, bukan budak. Dalam sholat yaitu seluruh tubuhnya, auratnya seluruh tubuhnya masih wal wajah wal kafin, auratnya seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Berarti termasuk di situ dalamnya telapak kaki. Telapak kaki berarti menurut mazhab Syafi'i harus ditutup. Nah ini kalau mereka yang menganggap kaos kaki itu tidak wajib, apa menutup kaki tidak wajib, kita harus paham menurut Imam Syafi'i menutup kaki itu wajib. Berarti perhatikan kalau kamu pakai kaos kaki, berarti kaos kaki yang kamu gunakan pula, kalau kamu sholat tidak pakai mukena, kaos kakinya betul-betul harus nutup. Bukan kaos kaki yang stocking, kaos kaki yang rawang, gak bisa. Atau kaos kaki yang sering kali orang tanya sama saya itu kaos kaki wudu. Kaos kaki, tapi di tengah-tengahnya ada bolongan. Katanya biar wudu gampang. Ruwet amat, tinggal buka aja pakai lagi, repot. Pakai dipikir katanya. Gak jelas ya? Nah itu salah satu produk gagal. Iya, itu produk gagal. Itu saya sarankan kepada siapapun, jangan pernah beli kaos kaki yang kayak gitu. Kalaupun ada, jangan dibeli, karena itu saya katakan produk gagal. Manfaatnya mafi, gak ada. Apa manfaatnya? Kolat yang pakai begitu, ujung-ujungnya di tengah-tengah kelihatan, gitu kan? Tetap kelihatan, gak mungkin gak. Malah risiko terbukanya aurat lebih besar daripada ketutup. Jadi kalau mau pilih kaos kaki udah pasti jangan ditutup. Dan perhatikan pula kaos kaki yang jempol. Kaos kaki jempol itu saya sampai detik ini belum nemu yang bahannya bagus. Sampai detik ini, saya jujur. Karena seringkali itu dipakai, saat itu dipakai di jempol kamu, pinggiran jempol kamu itu kelihatan, menerawang. Boleh barangkali kamu size kakinya 40. Pakai kaos kaki dia, kaos kaki dia sempit. Kalau orang yang kakinya mungkin nomornya 35, 36 mungkin pas. Tapi begitu jempolnya gedean dikit, saya salah satu yang gak bisa pakai kaos kaki. Karena udah pasti pinggiran jempol menerawang. Hah? Tumitnya juga. Kalau tipe-tipe yang kakinya besar pasti kalah. Iya, kaki besar pasti kalah. Nah, saran saya untuk menghindari hal yang serupa terjadi kepada orang lain, pilih kaos kaki yang bahannya lebih aman untuk digunakan di dalam sholat. Jadi kalau kamu pakai kaos kaki yang begitu, nah mungkin kalau sholatnya begitu, pinjam lagi kaos kaki temennya pakai double. Pakai double. Jadi saya bukan salahin kaos kakinya aja gitu. Kitanya juga harus peka dalam mengamati itu menerawang atau tidak. Karena ini soal diterima atau tidaknya sholat. Karena itu masuk dari kategori aurat. Perempuan punya aurat seluruh tubuh. Ilal wajah wal kafir. Semua seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti wajah ini yang termasuk juga. Karena wajah menurut Imam Syafi'i batasnya dari ujung tumbuh rambut sampai dagu. Berarti ini juga harus ditutup batasnya sampai dagu. Kalau yang sholat apa yang pakai Ustaz Alwi ya sekarang udah ini apa kerudungnya udah ini udah udah Arab gitu ya udah pasmina gitu ya pasmina. Iya, kalau saya pakai pasmina di sini dia punya lipetan. Ada orang pakai pasmina enggak? Nah, contohnya Wardah tuh. Ini wakil kan, ini yang umumnya sering kali terjadi ya, pakai pasmina misalnya kayak gitu, ininya di sini dia punya lipetannya dari sini nih ya, misalnya ini contoh, bukannya buat ini gini, begini bisa gak dipakai sholat gak? harus dimajuin paham ibu-ibu, karena masuk bagian dari benang aurat, berarti kelebih apa di bawah dagu udah jatuhnya aurat, harus ditutup. Itu auratnya perempuan merdeka di dalam sholat, paham ya? Kemudian di luar sholat aurat perempuan, di luar sholat aurat perempuan maupun auratnya seorang budak perempuan, ketika di hadapan orang laki ajnabi. Nah, laki ajnabi berarti yang bukan mahram. Ipar, supir. Ya kan termasuk kan berarti kan? Supir, tukang sayur, berarti termasuk kan? Tukang paket, ya, gojek ya. Iya, itu. Apalagi? Tangga misalnya. Berarti kan itu ajnabi semua, bukan orang yang ada sangkutan nasab sama kamu. Bukan keponakan laki-laki kamu, keponakan suami kamu. Itu kan enggak nyambung, enggak ini. Enggak jadi mahram sama kamu kan gitu. Nah, ini kalau sama mereka, misalnya kayak gitu sama apalagi yang bukan mahram intinya, maka batas auratnya perempuan tadi. Menurut Imam ini di dalam kitab Ainur Rajab, jami'u badani, seluruh tubuhnya. Imam ini termasuk orang yang menganggap wajah bagian yang harus ditutup. Ya. Berarti nih salah satu pernyataan kalau ada yang tanya, mana buktinya? Kadar itu wajib ditutup. Nah, ini tidak ini menurut beliau bahwa di sini seluruh wajah, seluruh tubuh wanita harus ditutup. Tapi kita kembali kepada apa ya? Kebiasaan wilayah. Kembali kepada kebiasaan wilayah dan menganut juga kepada beberapa pandangan mazhab ulama lainnya yang mengatakan bahwa wajah itu bukan bagian yang harus ditutup, maka di dalam hal ini kita mengikuti apa yang ada di sekitar kita boleh, tapi dengan catatan wajah ini tidak digunakan untuk memperdaya laki-laki yang bukan mahram. Hah? Apa ya? Ya, syaratnya gak cakep. Kalau Bapak nambahin syaratnya, dia bukan orang yang cakep. Bapak kalau datang ke Indonesia ngelihat jamaah, makanya kan hidupnya bermacam-macam. Hata-hata, wahid, hata-hata, labut, labut. Bapak langsung macam-macam. Ini orang harus pakai cadar. Kalau dia cakep aja, ya, dia takut orang melihatnya kaget. Gitu. Kaget, akhirnya bikin fitnah. Harus pakai cadar, harus tutup gitu. Ya, intinya Allah melihat, kamu tahu di sini bahwa ada sebagian ulama ada jelas yang mengatakan bahwa menutup seluruh tubuh wanita itu adalah hal yang wajib dan masuk kategori aurat, maka jagalah tubuhmu sebaik mungkin, jagalah dirimu sebaik mungkin. Ya, ibaratnya kalau kita lagi menjadi orang yang bertahap-tahap membenahi pakaian, mulai cari pakaian-pakaian yang longgar, yang nutup diri. Kemudian selanjutnya, oh ya mau belajar nih, mulai nutup kaki pelan-pelan, pakai kaos kaki, belajar, bertahap, bertahap. Karena memang sejak awal, kita bukan negara yang memang nutup aurat dari awal, yaitu nutup wajah. Datang habaibuna, ulama kita, kenapa? Dulu habib-habib kita dari Hadramut juga. Contoh, habib-habib yang datang ke sini orang Hadramut semua. Tapi dia datang ke sini kok dia tidak mengajak jamaahnya kala itu pakai cadar. Kan sering banyak yang nanya ke saya. Nah maksudnya itu Habib itu juga di Hadramut, tapi dulu kita ketemu dia malah pakai kerudungnya leher kelihatan. Kebaya malah menerawang. Ya itu kita Kartini malah. Orang tua dulu kerudungnya pada begitu, padahal suaminya Habib-Habib besar katanya dibilang. Kenapa begitu? Saya jelaskan ibu-ibu. Dulu waktu habaib kita datang ke sini, Indonesia bukan yang mayoritasnya majelis taklim di mana-mana. Bisa dikatakan orang Indonesia awam banget. Barangkali kita tahu dulu bagaimana Wali Songo ngajarin Islam dengan wayang. Berarti dulu Indonesia ini dipenuhi dengan kesesatan yang merajalela. Perempuan yang tidak bernilai, diperdaya oleh orang-orang yang menjajah Indonesia ini, ya, yang selama ini menjajah kita. Maka tujuannya para habaib yang datang pertama ke sini bukan membenahi auratnya secara menyeluruh, tapi mereka sedang pertama-tama mengajarkan Islam perlahan. Mengenalkan Allah, mengenalkan agama, memisahkan kesyirikan dengan ibadah. Mereka memusnahkan kesyirikan dengan cara yang baik, pelan-pelan, menarik perhatian mereka. Makanya kita temuin, ya pada pakai kebaya, kerudungnya baru standar, tutup kepala doang. Maksudnya apa foto kebayanya aja belahan apa dadanya kelihatan. Iya gitu, foto kebayanya belahan dada kelihatan. Orang dulu mandinya di sungai, gak pakai baju. Orang laki mudah banget ngintip. Dakwahnya kala itu beda sama dakwahnya sekarang. Iya, beda. Beda sama yang sekarang. Jadi kalau mereka masuk, mereka menjadi orang yang mengenalkan orang-orang tua kita dulu agama dari dasar. Sama kayak Nabi pertama kali ngajarin Islam kepada orang kafir Mekah. Nabi gak tahu-tahu langsung bilang tutup kepala, tutup rambut. Tapi gak gitu. Tapi dikenalin Allah, masuk Islam. Bertahap butuh fase 23 tahun untuk menyempurnakan agama itu. Nabi SAW. Maka habaibuna waktu datang, mereka gak fokus ke sana. Mereka sedang menyelamatkan orang-orang yang hajatan nyembelih sapi, mending dagingnya dimakan, dilempar ke sungai, sesajen. Mereka ngebasmi itu semua. Mereka lagi ngajarin orang-orang itu biar gak percaya sama yang namanya syirik. Orang-orang yang percaya-percaya sama kejawen, percaya detik ini aja di era modern sudah pemahaman agama yang begitu luar biasa, yang percaya sama begituan masih banyak lagi zaman dulu. Apalagi zaman dulu. Nah, mereka ngajarin itu. Itulah kenapa tidak kita jumpai dari habaibuna fokus ngomongin aurat, tapi mereka fokus ngajarin sholat, bacaan suratul Fatihah. Ya, saya pernah dengar apa ceramahnya Habib Ali Kuitang. Salah satunya ceramahnya ngajarin audiens jamaah yang maghrib baca surat Fatihah. Tadi dasar banget, padahal sekelas Habib Ali Kuitang, ulamanya Indonesia itu keilmuannya nggak perlu diragukan lagi, besarnya, luasnya. Tapi kala itu nggak bisa tersalurkan oleh orang-orang yang ada di depan. Ngajarinya Fatihah, pelan-pelan dikasih tahu ini tuh nggak boleh. Sampai mereka cinta, mereka ngerti bagaimana cara memperlakukan ulama, sampai akhirnya Islam ini menyebar luas. Semua itu berkat rahmatnya mereka pada saat mengajarkan Islam di mana orang-orang itu dalam kebodohan. Nah, tapi sekarang Islamnya sudah tersebar, pesantren banyak atas jasanya mereka dulu yang mengajarkan dari awal. Ilmu di mana-mana, ulama datang dari berbagai macam wilayah mengajarkan kita Islam, menambahkan pengetahuan kita, masya Allah luar biasa. Hari ini kita majelis, barangkali besok kita majelis lagi, dan seterusnya. Lihat aja majelis di mana-mana. Maka kalau di zaman sekarang ada orang bilang kita nggak ngerti, nggak pantas untuk bilang nggak ngerti, karena kamu berada di wilayah ulamanya bejibun, tapi yang mau serius belajarnya mungkin sedikit. Ini yang gak terima. Jadi gak bisa, zamannya udah beda. Dulu zamannya beda, sekarang zamannya beda. Kalau ada orang bilang, tuh sana nenek aneh fotonya pakai kebaya, kebayanya tipis, kebayanya menerawang, lahan dadanya kelihatan, rambutnya asal nutup doang, pakainya songket, wah apa? Kainnya itu apa, angkin, aduh jalannya sampai ayu apa gitu ya, misalnya itu nenek-nenek dulu begitu, misalnya kayak gitu. Terus sekarang kamu mau pakai baju yang serupa, tipis, belahan dada kelihatan, kepala sih boleh ditutup, leher kemana-mana, misalnya begitu, apakah hukumnya dimaafkan? Lah, di zaman ini tidak. Karena Indonesia bukan lagi zaman, bukan lagi tempat orang yang betul-betul sesat. Bukan tempat tidak adanya kebaikan, bukan tempat tidak adanya ulama. Kalau kamu nemunya di Irian, di hutan, kamu yang begitu, nah gak apa-apa. Itu masih kita wajar. Di sini, lalu dengan alasan gak ngerti, gak ngerti. Itu gak ngerti. Tapi kemudian, aurat perempuan merdeka itu kan tadi di depan non muhrim ya, di luar sholat. Sekarang yang di hadapan muhrimnya, sekarang berarti di hadapan muhrim, saudara laki-lakinya ya, atau bapaknya, berarti muhrim kan, kecuali suami di sini ya. Di depan anaknya, auratnya perempuan itu dari mana sampai mana? Dari pusar sampai dengkul. Jadi kamu sama anak kamu, auratnya yang wajib ditutup, pusar sampai dengkul. Kamu punya aurat sama perempuan juga dari mana? Pusar sampai dengkul. Pusar sampai dengkul. Kamu punya aurat sama saudara laki-laki kamu, ini kan berarti muhrim kan? Pusar sampai dengkul. Adapun sama suami, la aurata lah. Nah, kebetulan sama suami, kagak ada batasan. Gak ada batasan. Suami ngelihat semua yang ada di badan kamu, gak ada batasan. Kamu boleh menampakkan segalanya yang ada di tubuh kamu di hadapan suami, gak ada batasan. Tapi di selain daripada suami, termasuk orang tua, termasuk saudara perempuan atau saudara laki-laki kamu yang mahram bagimu, batasnya dari pusar sampai dengkul. Ini tadi saya bilang pusar sampai dengkul, berarti ini enggak, tapi kita terbiasa diajarkan haya, malu. Perempuan punya malu lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau laki-laki yang telanjang dada aja, murukahnya, harga dirinya turun, ibaratnya apalagi perempuan. Kata kita sesama perempuan bahasanya. Yang benar itu ya nutup nutup kemben dari sini sampai sini. Nah, yang suka ke salon cantikan. Salon kecantikan kasih kemben, memang benar dikasih kemben, tapi cuma sampai paha. Gak sampai dengkul. Jadi kamu kalau ke salon bawa sarung sendiri. Bukan pakai bajunya dia. Gitu. Mau luluran sudah ya, luluran. Kamu biasain yang urut, yang lulur, suruh tengok sono aja. Lulurnya ada. Sono. Suruh ditengok yang lain. Dari pusar sampai tengkuk. Atau kalau kamu biasanya perawatan, biasain bahwa punya celana dari pusar sampai tengkuk. Pusar sampai tengkuk. Itu biar, karena itulah auratnya. Paham ya? Berarti di situ kita paham aurat kita, mudah-mudahan kita bisa jaga, kita bisa lindungi diri kita, ya. Nah, kalau auratnya perempuan di hadapan orang perempuan kafir, apa hukumnya? Seperti kamu berhadapan dengan orang ajnabi, cuman orang yang bukan mahram, cuman di sini ada malayab tu'in dan bihna. Apa tuh malayab tu'in dan bihna? Malayab tu'in dan bihna artinya yang biasanya kamu kalau ngerjain pekerjaan rumah yang tampak apa? Oh, tangan sedikit. Ya, di depan yang non muslim itu, ini boleh kelihatan. Yang rutin biasanya kamu kalau kebenar kerjain apa, yang kelihatan apa, rambut, selai-selai, yang kelihatan gak apa-apa di depan, perempuan non muslim. Tapi syarat wajibnya intinya aurat dia, kita di hadapan dia sama kayak aurat kita di hadapan non muhrim. Paham ibu-ibu sampai di sini? Insyaallah mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari bermanfaat. Oh, ini kemarin hari punya pertanyaan. Masyaallah, mudah-mudahan insyaallah semua ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Amin ya rabbal. Ustazah ada seorang guru ngaji. Tapi guru itu dapat A, tapi tetap mengajarkan membaca Al-Qur'an, gimana ya Ustazah? Jika guru, hukum guru, beberapa keterangan dari Imam Syafi'i, jika dia guru yang kiranya kelasnya tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka saat dia mengajarkan bacaan Quran kepada murid-muridnya, dia harus berniat di situ mengajarkan. Tapi kalau niat mengajar, jadi waktu niat mengajar juga, misal contohnya dia mengajarkan surat atau bacaan, biasanya para guru itu gak akan baca full ayatnya. Dia bacanya penggalan aja untuk menerangkan sesuai dengan kebutuhan si murid. Itu kalau untuk niat mengajar diperboleh. Ya, begitu juga beberapa faktor orang-orang yang tahfizul Quran, jika selama dia haid dia khawatir hafalannya hilang, maka dia boleh mengulang-ulang hafalannya. Tapi sebagian ulama lagi bilang, kita berada di era yang modern, Quran MP3 banyak, maka kalau yang dikhawatirkan adalah hafalannya hilang, kamu bisa mendengarkan rekaman Quran berulang daripada kamu membaca Qurannya. Itu sebagian ulama akan begitu. Kalau yang pendapat tentang selama hafalan khawatir hafalannya hilang itu boleh dia baca, itu pun tidak menyeluruh dan biasanya terjadi atau boleh dilakukan kalau keadaannya mendesak. Contoh, ada tuntutan dari guru, gak ada alasan apapun kecuali nyetor tiap ini sekian, maka karena adanya desakan itu boleh kita melakukan itu. Tapi jika tidak ada desakan, guru memahami rasanya haid, boleh, maka kita gak boleh mengambil langkah yang tadi. Paham ya? Iqra kan bukan Qur'an. Bukan apa? Iqra bukan Qur'an. Ustazah, Kalau kita bercumbu dengan suami, tapi yang nanya ini siapa? Kalau kita bercumbu dengan suami, karena ini pertanyaan, tapi kemaluan tidak bersentuhan, namun sebagai wanita kita merasakan puncak kenikmatan, apakah ini termasuk hadas kecil atau harus mandi junub? Kalau kamu menganggap dirimu mencapai puncak kenikmatan, berarti kamu sampai di tahapnya klimaks atau keluarnya mani, walaupun hanya bercumbu tapi mani keluar, kamu wajib mandi. Untuk kemaluan gak bersentuhan, kemaluan gak bersentuhan, orang mimpi basah emang kemaluan bersentuhan? Enggak kan? Hah? Ya berarti, oh, kejadiannya lagi head. Kalau kejadiannya lagi head, kamu masih dalam status punya hadas. Selain daripada itu, maka gak harus mandi. Tata ketika kita lagi sholat, lalu disentuh sama orang yang lagi head, apakah kita harus mengulang sholatnya? Sebab karena dia sedang haid. Kemarin saya sudah terangkan. Tapi mungkin yang bertanya gak hadir. Jadi kita bilang, kalau yang lagi haid itu menyentuhmu dengan menggenggam, menggenggam pakaian kamu atau tangan kamu misalnya, maka di situ wajib batal. Bukan wajib batal, batal sholatnya. Tetapi kalau dia hanya menyentuh, bukan dia ya, kegeser, kesentuh, kesenggol, ya lagi jalan, apakah batal? Enggak batal. Ini apa ini? Udah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan baik. Baik. Udah wudhu. Pencik wudhu lagi. Hah? Masuk anggar siapa? Iya. Ya udah pasti. Hukum. Ya ini kalau mau nunda mandi hadas, ibaratnya kalau mau pertahankan wudhu biar kagak batal, jangan sentuhan sebelum tidur. Adapun kalau tidur kesentuh, jangan diomongin, itu tidur. Iya, kalau ini lain ceritanya. Hah, nungguin dia tidur dulu, ya udah biarin dia tidur dulu gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi konsekuensinya kita tahu bahwa dengan menunda mandi ada konsekuensi yang kamu hadapi. Jikalau kamu mau mengabaikan pun, di situ tidak ada larangan bata, artinya haram gak mandi langsung, enggak. Tapi kamu nggak tahu konsekuensinya dibalik kamu menunda. Ada beberapa faktor gitu ya, salah satunya itu gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa paham, kita bisa ngerti. Allah Subhanahu wa Taala berikan kita kemudahan ya di dalam mengamalkan syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan ukhti Naila beserta suami, anak-anak, orang tua, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis taklimnya, mudah-mudahan segenap hajat-hajatnya dijabah Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita semua yang hadir di sini, wabil khusus yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Khusus Al-Habib Abdul Qadir Syarif bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddad dan seluruh ahli keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan maupun diri kita sendiri, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب الناس أذهب الباس شيء أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أنت يغادر السقم ولا ألمه ya ghafiya wa fi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla tabin syadid wa fina wa fihum minal had wal hadid wal marad syadid wal jish al adid faja'anna ya rab nuran min nurik wa izzat min izzik wa nasran min nasrik wa fahan min bahaik wa atlan min atlaik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya tal jalali wal ikram wal mawahib al nizam as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syar innaka antallahu khaliqul akbar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin bi sirri al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.